Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Wa ta'atu li ulil amr fi ma kana indallah mardiyya. Wa ta'ah, kewajiban untuk taat kepada ulil amr, mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur kaum muslimin, itu wajib ditaati fi ma kana indallahi mardiyya, sebatas dalam hal-hal yang memang direstui oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Adapun hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tidak ada ketaatan bagi siapapun. Wajtinabu ma kana indallahi muskhita. Mereka juga wajib ditaati kalau memerintahkan rakyatnya untuk menjauhi apa-apa yang memang dimurkai oleh Allah. Jadi perintahnya itu dilaksanakan kalau mengundang datangnya ridha Allah, dan larangan mereka dijauhi kalau memang yang dilarang itu dimurkai oleh Allah. Jadi tidak mutlak ditaatinya, ditaati selagi mereka tidak keluar dari aturan Allah. Wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim. Nah, ini yang bedakan ahlu sunnah juga dengan yang lain. Kalau ahlul bid'ah minal khawarij atau mu'tazilah, mereka mewajibkan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim. Orang-orang khawarij dikatakan khawarij karena sikap yang paling terkenal pada diri mereka adalah khurujnya itu, keluar dari ketaatan, tidak mau diatur oleh penguasa yang mereka anggap zalim. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah menamakan sikap mereka sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati, kalau yang pakai istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu orang-orang selain ahlus sunnah, itu ada maksudnya. Orang-orang Mu'tazilah menamakan khuruj, pemberontakan terhadap penguasa zalim, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah menganggap itu kemungkaran. Khurujnya itu mungkar karena diperintahkan untuk sabar. Wa tarkul khuruj, tidak memberontak, inda ta'addihim, saat si penguasa ini, waliul amr ini, melakukan tindak aniaya atau berlaku tidak adil, karena pemberontakan itu akan mengundang madarat yang lebih besar. Kalau mereka berlaku zalim, itu nanti mereka sendiri kok yang nanggung. Tapi kalau kalian khuruj, itu nanti yang merasakan dampaknya seluruh kaum muslimin. Wa taubatu ila Allah azza wa jalla kama ya'tifu bihim ala ra'iyyatihim. Kaima ya'tifu bihim. Dan hendaknya rakyat ini, kalau ingin penguasanya baik, hendaknya mereka ini bertaubat. Karena penguasa yang zalim itu hukuman Allah buat rakyat tersebut. Seandainya rakyatnya itu tidak zalim, dia enggak akan dikuasai oleh penguasa zalim. Berhubung rakyatnya ini pada zalim, maka Allah kuasakan mereka pada penguasa yang zalim. Rakyatnya enggak bayar zakat, nanti penguasanya akan mencekik rakyatnya dengan pajak. Kalau rakyatnya menginjak-injak hak Allah, yakni tauhid, maka hak mereka akan diinjak-injak oleh penguasa. Udah pajaknya naik terus, tunjangan-tunjangan dicabut, biaya hidup mahal, inflasi enggak terkendali, pekerjaan sulit dicari, ya pengangguran di mana-mana, itu semua adalah hukuman. Pasti mereka itu zalim sama Allah. Kama takunu yuwalla alaikum, kata salah seorang salaf, Abu Ishaq As-Sabi'i, mengatakan sebagaimana kalian, demikianlah pemimpin kalian. Jadi kalau mau pemimpinnya baik, kita hanya taubat dulu, jadilah kita rakyat yang baik. Karena nanti kalau ganti presiden, yang menggantikan ini orang baik, gitu loh. Ganti presiden, ganti presiden, siapa yang gantikan nanti? Kalau masih kayak gini orang, ya kayak gitu lagi paling enggak 11-12. Jadi taubatnya rakyat itu dengan harapan nanti Allah akan menjadikan pemimpin mereka itu memiliki kelembutan, kesian sama rakyatnya, sehingga akan berlaku lemah lembut, akan sayang. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Jelas sekali ayatnya. Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim itu satu sama lain. Yang zalim kepada orang tertentu, dia akan didolimi sama yang di atasnya. Jadi saya didolimi lagi terus kayak begitu. Presiden zalim sama rakyat, rakyatnya zalim sama presidennya, misalnya. Begitu, saling mendzalimi. Bima kanu yaksibun. Gara-gara perbuatan mereka sendiri. Dan itu terbukti kok dalam sejarah, berulang kali dibuktikan dalam sejarah.